Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Di masa yang sulit untuk sebagian orang, di masa yang berat untuk sebagian lainnya, seorang muslim itu tetap optimis dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin sebagian penghasilannya berkurang, atau pekerjaannya bertambah, atau kesenangannya mulai pergi. Sebagian yang mungkin suka jalan-jalan, khususnya emak-emak ini di masa tua kadangkala berangkat ke pondok pesantren fulan, ya, mereka mungkin membantu di sana dakwah, dengan sekarang mungkin tidak bisa kemana-mana. Tapi selama kita beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Nih, kita bicara semua urusan orang beriman itu baik. Mau dipindah kemanapun dia, kalau dia bekerja umpamanya, dia dipindah dari atas, dari puncak jabatan ke bawah, dimutasi ke tempat yang jauh, ditaruh di tempat yang tinggi, di tempat yang panas, di tempat yang adem, dimanapun dia ditugaskan, dia akan tetap menjadi orang baik. Kenapa? Karena setiap hari dia mengatakan raditu billahi rabba. Katakan ajaban di amdil. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusan dia baik. In asabat husra syakar. Fakana khairan lahu. Kalau orang beriman ini ditimpa dengan kesenangan, asobathu, dapat musibah, tapi musibahnya itu sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Dia tidak akan besar kepala. Dia tidak akan sombong. Tidak akan melampaui batasan-batasan dia sebagai hamba Allah. Dia tetap tahu ini nikmat dari Allah. Yang kelak dia akan ditanya tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im, maka dia bersyukur. Bagaimana bersyukurnya orang yang beriman? Hatinya meyakini itu nikmat dari Allah. Lisannya bertahmid mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian raganya menjadikan nikmat itu sebagai sarana dalam ketaatan. Itu, maka itu baik. Wa in asabat hubbara, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, COVID-19, ada yang di PHK, ada yang bangkrut, ada yang usahanya tutup, ada yang suaminya mungkin marah-marah, dia sabar. dia menerima kondisi tersebut. Dia yakin semua sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walaisa dzalika illa lil mu'min. Kondisi yang seperti ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang itu beriman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga salat dan salam semoga senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hibati fillah, kita nih sekarang sedang masuk ke dalam pembahasan sebuah perjuangan yang besar sekali yang merubah wajah dunia. Kita akan berbincang tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa sulit hidupmu setelah engkau hijrah, engkau merasa berat dalam proses hijrah, maka semoga tatkala kita membaca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau jadi sadar bahwa ternyata proses hijrahmu mudah dibandingkan dengan hijrahnya para sahabat Nabi, dibandingkan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bagaimana proses hijrah itu dibalut dengan makar-makar musuh, konspirasi, usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Engkau mungkin hijrahmu ya hanya ribut sama keluarga, mungkin ekonomi yang turun, mungkin kawan yang meninggalkan, tapi tidak ada pedang yang dihunuskan, yang dipersiapkan untuk membegal atau memotong kepalamu. Nggak ada. Barakallahu fikum. Nah, silakan dibaca. Afwan Pak Ustaz, mulai 274 ya Pak Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Abu Bakar Asyiddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju ke Gua Sur, ke arah Yaman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, "Saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat yang penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua hafah atau labid, yaitu gunung Air dan Sur. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sabar dulu, saya berharap segera diizinkan." Abu Bakar berkata, "Apakah Anda mengharapkan hal tersebut dengan bapak dan ibuku? Saya menebus Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Lalu Abu Bakar urung berangkat dan menyiapkan dua ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberinya makan dengan daun samur selama 4 bulan. Barakallahu fikum ya. Kita lihat bagaimana kondisi para sahabat di kota Mekah. Yang sebagian mereka sudah meninggalkan kota Mekah, udah enggak tahan. Jadi kalau bicara kondisi keagamaan, kebebasan melaksanakan ibadah buat orang-orang yang beriman itu sudah tidak didapatkan lagi di kota Mekah. Sebenarnya 5 tahun pertama dakwah, kita sudah tahu bagaimana sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. 2 kali mereka hijrah ke Habasyah. Sebagian dari Habasyah balik lagi ke Mekah karena dapat informasi orang-orang kafir masuk Islam. Ternyata sampai Mekah yang ada gangguan dari orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi. Jadi kalau bicara berapa lama menunggu para sahabat, lama jemaah. Bukan hari ini diseksa, besok datang solusi. Hari ini ditindas, sebagian sahabat dibunuh, besok mereka meninggalkan kota Mekah. Enggak. Menunggu bertahun-tahun. Tahun ke-6 kenabian, tahun ke-7 kenabian, tahun ke-8 kenabian, tahun ke-9, tahun ke-10, meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, meninggalnya Abu Talib, setelah itu semakin menjadi-jadi. Setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib, Nabi masih menunggu 3 tahun di kota Mekah. Jadi kalau ada yang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, kemudian dilihat jalan ketaatan itu kok sulit, maka hendaklah engkau melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ditanya, udah berapa lama antum hijrah? Baru 1 tahun. Baru 2 tahun. Baru 3 tahun. Baru 5 tahun. Lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan Allah Azza wa Jal memperlihatkan kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam tempat hijrahnya. Kemana mereka hendak hijrah? Ternyata yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh adalah kota Madinah. Disebutkan di sini tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara Harratain. Harrah itu di sini disebutkan gunung air dan gunung Thawr. Jadi sebenarnya Harrah itu adalah batuan hitam bekas dari gunung Merapi. Yang kalau kita lihat kota Madinah, kita akan mendapati kota Madinah itu diapit dengan 2 bebatuan hitam yang disebut dengan Al-Harrah Al-Gharbiyah dan Al-Harrah Al-Syarqiyah. Harrah bagian timur, Harrah bagian barat. Itu kota Madinah. Dan sahabat-sahabat yang dari Habasyah akhirnya berangkat ke Madinah. Mereka tidak berpikir untuk memperbaiki ekonomi mereka. Karena sebagian orang kalau sudah nyaman di sebuah posisi, di sebuah jabatan, di sebuah pekerjaan, walaupun pekerjaan dia itu ya tidak mendukung ibadah dia, enggak peduli dia. Sebaliknya sahabat yang hijrah, ada yang menunda-nunda hijrah, ada. Dan mereka tercela. Abu Bakar juga enggak tahan. Kenapa? Dia ingin kebebasan beribadah. Bagaimana cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dia sempat meninggalkan Mekah, lalu dibalikin sama Sayyidul Qarah, salah satu pemimpin kabilah Qarah, agar Abu Bakar dikatakan misruka la yukhraj wa la yakhruj. Orang kayak engkau enggak boleh keluar dan enggak boleh diusir juga. Kok orang yang suka berbuat kebaikan membantu orang lain? Gimana kalau orang-orang baik kayak engkau keluar dari Mekah? Enggak boleh. Akhirnya Abu Bakar balik lagi ke kota Mekah dengan jaminan keamanan dari dia. Tapi kata orang musyrikin, boleh. Namun jangan beribadah di keluar rumah. Engkau beribadah cukup di dalam rumah. Jangan menampakkan Islam. Jangan memperdengarkan ayat-ayat Quran. Ada usaha bagaimana simbol dan syiar Islam ini tidak kelihatan. Kenapa? Ditakutkan orang lain terpengaruh. Dan betul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia membaca Al-Quran, sholat di depan rumahnya, orang-orang yang lewat dengerin. sehingga memberikan manfaat kepada mereka. Karena Abu Bakar gak tahan untuk beribadah dengan tekanan, akhirnya dia minta izin sama Nabi SAW untuk berangkat hijrah. Karena sebagian udah pada berangkat. Abu Bakar ingin berangkat. Apa kata Nabi SAW? Ala risik, jangan berangkat dulu. Tahan. Aku berharap aku juga berangkat. Diberi izin oleh Allah untuk hijrah. Abu Bakar tanya, engkau benar berharap itu, hai Rasulullah SAW? Qala na'am. Akhirnya Abu Bakar enggak jadi berangkat. Dengan harapan dia dapat menemani Rasulullah SAW untuk hijrah nanti. Bayangkan, proses Abu Bakar nunggu itu berapa bulan? 4 bulan. Maka orang kalau mau cari solusi, dia pikir sehari langsung jadi. Nungguin 4 bulan, dikasih makan tuh. Dia persiapkan 2 ekor onta untuk berangkat ke kota Madinah. Yang dikasih makan daun samur. Kalau lihat mungkin ngecek di Google, itu ada pohon yang berduri sebenarnya. Yang katanya daunnya itu kalau diberikan makan kepada onta, dia akan tegar. 4 bulan dipersiapkan. Jadi kalau bicara hijrah, ya mau tidak mau kita mempersiapkan diri untuk hijrah itu. Nah, saya akan lanjutkan. Ibnu Shihab meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita. Abu Bakar menjawab, sebagai tebusan beliau adalah ayah ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah untuk berhijrah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Nabi datang, lalu meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Abu Bakar berkata, mereka hanyalah keluargamu wahai Rasulullah. Rasul berkata, saya sudah diizinkan untuk berhijrah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya menemanimu wahai Rasulullah. Ya, jawab Nabi. Abu Bakar berkata, alhamdulillah, salah satu kendaraan unta yang kamu sukai, Rasul, yang kamu sukai, ambillah. Ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai. Rasulullah berkata, dengan harga saya bayar. Aisyah berkata, maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut kantong, sehingga dinamakan Zat Mitokain, atau wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang, Mitokain. Ini apa Pak Ustaz? Mitokain. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita ini dalam menjalankan perintah Allah perlu perencanaan yang matang. Enggak, yang penting jalan. Yang penting berdakwah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau merencanakan hijrahnya dengan begitu rapi. Abu Bakar telah mempersiapkan 2 ekor onta yang dikasih makan dari daun yang menyebabkan onta itu semakin kuat untuk perjalanan panjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengirim orang untuk menginformasikan kepada Abu Bakar. Karena ini misi rahasia. Setelah kita bahas sebelumnya, bagaimana konspirasi orang-orang musyrikin untuk membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka misi ini benar-benar rahasia. Kita lihat, Nabi alaihi salatu wasallam berangkat ke rumahnya Abu Bakar bukan di waktu yang biasa beliau datang ke sana. Artinya orang ketahuan berangkatnya bisa asar umpamanya, tapi ini waktu yang enggak biasa Nabi datang. Dan beliau datang mutaqanni'an, menutup kepalanya, menyembunyikan jati dirinya. Sampai ke rumahnya Abu Bakar, Rasulullah SAW masuk, beliau melihat ada banyak orang di sana, maka beliau mengatakan, keluarkan semua yang ada di sini. Beliau mau berbicara empat mata sama Abu Bakar. Radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Rapi perencanaannya jemaah. Benar-benar harus rahasia. Tapi subhanallah, Abu Bakar tidak mengusir orang-orang yang ada di dalam rumah. Apa kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan takut mereka keluargamu. Artinya rahasiamu terjaga. Disebutkan keluarga, di sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sudah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum hijrah. Akhirnya Nabi menjelaskan bahwa Allah telah mengizinkan beliau untuk hijrah. Abu Bakar tatkala itu menangis. Dalam riwayat lain disebutkan beliau menangis. Aisyah itu ketika melihat tangisan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia jadi bingung. Dia mengatakan, aku tuh kurang percaya kalau orang bahagia itu menangis, sampai aku melihat bapakku menangis. Karena gak mungkin tangisan itu tangisan kesedihan. Karena bapaknya sudah berulang kali ingin hijrah tapi gak boleh. Kemudian nih, dikasih izin hijrah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu bahagianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tangisan kebahagiaan dengan tangisan kesedihan sama-sama meneteskan air mata. Tapi ketika orang bersedih, air mata yang menetes itu panas. Sedangkan ketika berbahagia, air mata yang menetes itu dingin dan sejuk. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fakhudh ya Rasulullah ihda rahilatai hatain." Wahai Rasulullah, engkau pilih nih. Ambil salah satu dari kendaraan yang sudah aku persiapkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Bitsaman." Bayar. Enggak mau gratis. Allahu Akbar jemaah. Ini sebuah pemahaman yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ketika ada peluang amal kebajikan yang seharusnya kita mampu untuk mengeluarkan uang di sana, jangan nunggu orang lain yang mengeluarkan uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin pahala hijrahnya dibagi sama Abu Bakar. Beliau butuh dengan pahala. Artinya kalau kendaraannya Abu Bakar gratis, maka Abu Bakar akan mendapatkan pahala kendaraan tersebut. Nabi tetap mendapatkan pahala hijrahnya, tapi pahala kendaraannya dimiliki oleh yang memberikan kendaraan. Makanya Rasul SAW nggak mau bayar beliau, bayar. Sehingga full pahala hijrah itu, pahala Abu Bakar sendiri, pahala Rasul SAW sendiri. Maka jangan keselengan antum ketika dapat gratis-gratis terus. Ini para orang tua yang mungkin membayarkan SPP buat anak-anaknya. Kalau antum bisa bayar, bayarin. Jangan nunggu donatur yang bayarin. Ini pahala buat antum. Mau dikasihin orang lain? Jangan. Sayang anaknya anak-anak. Ana berharap ketika mati nanti semua pelajaran yang dia pelajari, Ana dapat bagian pahalanya. Kalau ternyata yang memberikan itu donatur, ya udah donatur yang dapat pahala nafkah itu. Maka Ana ingin mengingatkan para orang tua khususnya, berlomba-lombalah dalam kebaikan khususnya buat anakmu. Kalau ada yang mau ngatakan, udah Ana bayarin. Lah, jazakallahu khair. Ana mau bayar sendiri. Antum susah, gak apa-apa. Ana ingin pahala itu mengalir buat Ana. Maka bisa bayangin Rasulullah SAW dikasih gratis, gak mau. Beliau mengatakan, bisaman, aku mau bayar. Ya udah. Jadi Nabi full pahala hijrahnya. Dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian persiapan bekal. Ini jamaah bicara tawakal ya. Kadangkala sebagian orang melihat ya, tawakal yang udahlah serahkan sama Allah. Tetap ada usaha. Allah Jalla Jalaluh itu mampu untuk memindah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar, bersama Ali bin Abi Thalib, bersama keluarganya, putri-putrinya dari kota Mekah, berangkat langsung berada di kota Madinah. Itu bisa dilakukan oleh Allah Azza wa Jal seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Yang lebih jauh lagi. Ini cuma Mekah Madinah. Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Syam, dari Syam ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa kok Allah tidak memindah nabinya langsung sampai ke kota Madinah? Ada banyak hikmah di antaranya pelajaran buat umat. Bahwa antum harus berjuang. Keindahan, kejayaan, kemuliaan itu tidak diraih dengan tidur-tiduran. Jadi memang kita harus berjuang ya ma. Berjuang bangun malam ya. Antum gak perlu berjuang berdarah-darah. Bangun malam aja gak kuat. Aduh ngantuk, cuma ngantuk. Bukan musuh yang dihadapi. Kemudian bicara bekal. Persiapan bekal. Padahal Allah bisa kirimkan makanan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah kirimkan buah-buahan buat Maryam. Di kamarnya Maryam itu buah-buahan musim dingin ada tatkala musim panas. Tatkala musim panas buah-buahan musim dingin ada di kamarnya Maryam. Allah bisa memberikan itu. Tapi Allah hendak memberikan pelajaran. Wassalam, umatnya diperintahkan untuk mencontoh selama tidak ada pengkhususan di sana. Proses persiapan makanan. Masya Allah jemaah, kita lihat bagaimana cerdasnya Asma dan pengorbanan Asma. Ya ketika nyiapin makanan, ternyata ada yang harus diikat. Ikatnya gak ada. Apakah kemudian nih buat seorang wanita ya, perempuan itu harus cerdas. Ketika tidak ada sesuatu yang diinginkan, maka jangan mengatakan, oh gak ada talinya, gak ada ininya. Asma, sabuknya dia buka, dia belah dua. Dia robek tuh sabuknya. Dia pakai satu di perutnya, satu digunakan untuk mengikat bekal Nabi alaihi salatu wassalam. Ada istilah apa, peribahasa Indonesia, tak ada rotan, akar pun jadi. Karena ada sebagian kita itu, ya kalau gak ada, ya udah gak ada. Cari penggantinya. Mungkin engkau perlu mengorbankan apa yang kau miliki, korbankan. Sayangkan dirobek. Untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya kain yang perlu dirobek. Dada kita pun siap untuk dirobek. Jamaah, kita sedang menuju Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, fafirru ilallah, kalian larilah menuju Allah. Tinggalkan semuanya. Yang bisa dibawa, dibawa. Tapi lari menuju Allah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke kota Madinah? Tidak. Karena beliau tahu, beliau sedang diburu. Maka namanya orang diburu, yang perlu dilakukan adalah bersembunyi. Bukan lari. Kalau ada seekor rusa diburu, dia lari, ketahuan dia. Sehingga dia akan semakin mudah untuk diburu. Tapi tatkala dia bersembunyi, maka orang tidak melihat adanya gerakan. Sulit bagi dia untuk menemukan itu rusa. Dan biasanya orang itu, ya, semangat untuk berburu ada fasenya. Setelah 3 hari mulai adem. Maka kita lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Jabal Thawr, di Gua Thawr selama 3 malam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak membolehkan orang berseteru dengan saudaranya, marah sama saudaranya, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, enggak boleh lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari engkau enggak bertegur sapa. Emosi, iya, fadol. Nih, kita bicara agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah, yang selaras dengan perasaan manusia dan tabiat manusia. 3 hari engkau marah, boleh. Enggak mana, enggak mau ngomong sama fulan. 3 hari, boleh. Setelah 3 hari, udah enggak boleh lagi. Dan di sini, Nabi SAW memilih 3 hari. Dan peristiwa itu, jamaah, disebutkan terjadi pada malam 27 Safar. Tahun 13 kenabian. Atau sudah memasuk tahun ke-14 kenabian nanti. Karena nanti tanggal 12 Rabiul Awal, awal tahun Hijriah itu, Nabi sudah sampai ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Nam, dilanjutkan. Abdullah bin Abi Bakar, pemuda yang cerdas dan cerdik, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh ia turun dan di pagi hari sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah. Sehingga tidak mendengar perkara yang mereka perbincangkan atau perbuat. Melainkan ia mengabarkan kepada Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Huhairah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari Amir ibn Huhairah menghalaunya di pagi buta. Begitulah yang ia lakukan setiap malam dari 3 malam tersebut. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, bagaimana perancanaan Nabi SAW untuk hijrah. Beliau berangkat ke Jabal Thawr. Dibantu waktu itu sama anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Malam itu Abdullah bin Abu Bakar berada di gua. Sebelum waktu sahur, udah turun bergabung sama orang-orang Mekah, seakan-akan dia bermalam di kota Mekah. Dan kalau antum berangkat ke Jabal Thawr, antum akan lihat tinggi jabal itu, terjal jalan. Terus bagaimana ketika Nabi SAW menuju ke gua ini, mau tidak mau akan meninggalkan jejak. Disinilah tugasnya Amir bin Fuhairah menghilangkan jejak itu. Bagaimana caranya? Dengan membawa kambingnya menuju ke gua. Jadi ketika dibawa, kan meninggalkan jejak, kambing itu dibawa oleh Amir bin Fuhairah. Sehingga jejak itu hilang karena tertindih jejak kaki kambing. Sampai sana bermalam tuh. Jadi Nabi minum susu, yang diminum Nabi susu apa? Susu kambing. Susu kambing. Beliau sudah umur berapa waktu itu hijrah? Beliau minum susu kambing. Jadi memang Allah menjadikan air susu hewan ternak ini sehat buat kita konsumsi jamaah. Hanya saja gak boleh berlebih-lebihan. Mungkin susu kambing lebih mahal daripada susu sapi. Tapi mungkin itu yang lebih banyak dikonsumsi pada waktu itu. Dan lebih mudah susu kambing untuk didapatkan dengan kondisi kota Mekah yang kering. Baik, malam itu ya disebutkan di sini diperahkan susunya, dipanasin, anget-anget minumnya. Kadang-kadang minum langsung dari air susu tanpa dimasak, ada yang dipanasin. Sebagaimana disebutkan dalam cerita ini. Kemudian ketika waktu sahur, Abdullah bin Abu Bakar turun, Amir bin Fuhaira ikut turun. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar. Kalau ketika berangkat itu menghilangkan jejaknya Nabi SAW yang naik ke atas, sebelum subuh, Abdullah bin Abu Bakar turun, maka kambing-kambing ikut turun. Untuk menghilangkan jejak. Apa yang dilakukan Abdullah bin Abu Bakar? Ya, dia mengatakan ketika ditanya, dia enggak tahu. Dan Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar ketika kehilangan Abu Bakar. Dijumpain oleh Asma. Ditanya, mana bapakmu? Kata, Asma enggak tahu bapakku kemana. Itu ditampar Asma sama Abu Jahal. Sampai antingnya lepas. Seperti itu seorang muslim. Dalam kondisi perang, kita tahu di antara yang diperbolehkan berdusta dalam kondisi perang. Jangan dalam kondisi perang ditanya, mana bapakmu? Oh, gak boleh bohong, ada di situ. Ya habis, ini kondisi perang. Maka mereka benar-benar menjaga rahasia keberadaan Rasul SAW walaupun nyawa menjadi ancamannya. Abdullah bin Abu Bakar, sudah. Seakan-akan gak tahu kemana, tapi dia mendengar informasi, rencana-rencana orang musyrikin. Malam hari, dia naik lagi ke gunung. Di atas sudah ada Amir bin Fuhaira. Turun, dibersihkan lagi tuh. Jejak dia. Subhanallah jamaah. Gak mudah hijrah mereka. Mereka harus tinggal di dalam gua. Mungkin kita ingat dengan cerita Ashabul Kahf. Yang mereka juga tinggal di dalam gua. Selama 309 tahun. Untuk apa? Untuk rekreasi? Untuk menghilangkan kejenuhan tinggal di dalam rumah? Kemudian berangkat ke gunung? Tidur di gua atau tidur di tenda. Mereka melakukan itu untuk menyelamatkan agama mereka. Makanya ada perbedaan. Orang itu kalau berangkat camping, berangkat ke gunung, tidur di gua, dalam rangka liburan, mereka senang. Mereka tidak merasa berat. Karena itu sesuai dengan nafsu mereka. Mereka memang ingin bersenang-senang. Ingin lihat sunset atau sunrise, berangkat sebelum subuh ke gunung ya, hanya untuk menyenangkan nafsu dia. Sedangkan yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan umatnya. Sallallahu Alaihi Nabiina Wasallam. Maka perjuangan kita belum seberapa ya. Urusan COVID-19 ini yang baru 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan belum seberapa. Barakallahu fikum. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar juga mengupas seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi, sebagai penunjuk jalan. Dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wa'il Sahmi, penganut agama kafir Quraisy. yang dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraan setelah 3 malam di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan si penunjuk jalan. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Barakallahu fikum. Terjemah rahimakumullah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan perjalanan panjang, menempuh jarak 435 km kalau jalan sekarang itu, jalan bus, jalan tolnya itu 435 km dari kota Madinah sampai ke Mekah, dari Mekah ke Madinah dengan jalan yang sekarang. Sedangkan di masa itu ya jalannya tidak membelah gunung. Mereka akan mencari jalan yang memang mudah buat onta, buat kuda, dan buat kaki mereka. Sehingga jalannya akan lebih panjang. Karena mereka akan berjalan tidak di jalan biasa. Jalannya kafilah. Mereka hendak berjalan di jalan yang tidak biasa dilewatin oleh orang. Kalau mereka jalan di jalannya kafilah akan ketahuan. Maka mereka menyewa seorang penunjuk jalan. Namanya, atau dia, ya namanya disebutkan ada Abdullah ibn Uraiqit, di sini disebutkan, di catatan kaki. Dia dari Bani Abd, bukan Abdul ya, mungkin diperbaikin. Bukan Abdul, karena memang Abdul ini nama yang tidak lengkap. Nama Abdul itu nama enggak lengkap. Jadi ada Abdullah, Abdul Wahhab, Abdul Hadi, Abdul Karim, Abdul Azim. Maka namanya ini di bahasa Arab cuma Abdu. Abdu, hamba. Bukan Abdul. Tolong diperbaiki. Kemudian dia adalah hamba sahaya keluarga Al-As. Sebenarnya bukan hamba sahaya. Dia itu yang melakukan persekutuan dengan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Agamanya masih kafir. Musyrik. Kok bisa? Ya memang mayoritas yang ada di sana orang-orang musyrikin. Dan ada orang-orang musyrikin yang ambisi mereka adalah uang. Jadi kalau bicara kerja, ya kerja mereka. Kerja sama siapapun selama gajinya sesuai, dia mau kerja. Wa subhanallah, Abdullah bin Uraiqit ini sebelum dia masuk Islam ya. Dia ya mau. Dan dia amanah jemaah. Jadi ada orang-orang non-muslim yang dedikasi kerjanya tuh bagus. Ada. Kita gak bisa pungkiri. Dia worker. Kasih amanah dia jalanin. Ini jarang. Tapi ini yang terjadi dengan Abdullah bin Uraiqit. Digaji dia subhanallah jemaah. Dia itu ada 2 pilihan. Kalau dia mau membocorkan tentang Nabi alaihi salatu wasallam, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Yang insya Allah jauh lebih besar daripada upah yang dia terima. Namun karena dia sudah akad, maka dia penuhin akad tersebut dan dia tidak berkhianat. Akhirnya, dijanjiin setelah 3 malam, jadi udah dipersiapin nih jemaah. Ontanya itu udah dititipin ke Abdullah bin Uraiqit. Bukan dibawa ke gunung, enggak. Mereka nanti jalan kaki menuju ke tempat pertemuan. Siapa yang menjadi perantara? Ya kan, udah ada tadi disebutkan. Putranya Abu Bakar. Yang menjadi perantara, memberikan informasi, kondisi kota Mekah. Gimana nih, udah aman apa belum? Maka setelah ini belum ada handphone dulu ya, mah. Setelah 3 malam, akhirnya keluarlah Abu Bakar Siddiq bersama Nabi kita Muhammad alaihissalam bersama Amir ibn Fuhairah menuju ke tempat yang dijanjikan. Kemudian mereka berangkat bersama Abdullah bin Uraiqit, tapi tidak lewat jalan biasa, disebutkan menyelusuri jalan pantai. Lebih jauh lagi, muter jalannya mereka. Seakan-akan dari Mekah ke arah Jeddah terus ke Madinah. Padahal bisa langsung ke kota Madinah. Namun demi keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Ketika orang Quraisy menyadari Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya di seluruh pelosok kota Mekah. Mereka mengirim utusan untuk mencarinya di sepanjang jalan, bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup atau maupun mati. Barakallahu fikum jamaah. Ya. Seorang yang mengajak kepada kebaikan. Seorang yang menyampaikan agama Allah Azza wa Jal. Ada resiko dia disakiti, diganggu, bahkan dibunuh. Hal itu adalah sesuatu yang biasa. Maka tatkala Asma binti Abu Bakar dapat informasi bahwasanya putranya terbunuh, Abdullah bin Zubair terbunuh, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Asma berusaha menghibur diri. Ya gimana, aku gak sabar. Nabi Yahya saja kepalanya itu dihadiahkan kepada seorang pelacur. Bayangkan. Seorang nabi yang terjaga dari perbuatan zina. Seorang nabi yang memberi namanya adalah Allah Jalla Jalaluh. Itu disembelih dan kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Jalan menuju Allah itu berat. Maka Allah ingatkan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Dengan kondisi yang sekarang ini, kalian mau masuk surga. Ini ayat turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada para sahabatnya. Setelah mereka menjumpai berbagai macam gangguan, penindasan, hijrah, harta mereka yang dikuasai oleh orang-orang musyrikin, ini ayat turun di kota Mekah. Surah Al-Baqarah 214, Allah mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian akan masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa. Barakallahu fikum. Baik. Kalian belum ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, difitnah, dikacaukan kondisi mereka. Dengan berbagai godaan yang menyebabkan mereka yang gak tahan. Sampai mereka mengatakan, dan Rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Jadi kalau kita mendengar berita ya, ada alim ulama mungkin yang dibunuh ya, ketika menyampaikan agama Allah, ada yang disakiti. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya itu dihargai 100 ekor unta. Tapi itu tidak membuat beliau mengurungkan niatnya untuk menyampaikan agama Allah ini. Kalaupun harus mati, maka mati di jalan Allah lebih mulia daripada mati sebagai seorang pengecut. Nah, lanjutkan. Para pencari jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sampai di pintu gua, tetapi Allah telah mengaturnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Barakallahu fikum. Nah jamaah, dengan sayembara yang diumumkan 100 ekor onta, jumlah yang besar sekali jamaah. Kalau satu onta itu harganya 30 juta, 100 ekor onta itu 3 miliar. Subhanallah. Maka orang-orang musyrikin ya, mereka mencari itu. Orang-orang pencari jejak yang handal untuk dicari di kota Madinah. Dilihat dari rumahnya Abu Bakar, dari jalan dari rumah Nabi alaihissalam, diikutin. Kalau sekarang mungkin menggunakan anjing pelacak ya, diikutin terus sampai ke mulut gua. Ada banyak cerita tentang mulut gua ini. Mungkin kita membaca di beberapa catatan sejarah bahwasanya di mulut gua itu ada 2 ekor burung dara yang sedang bertelur di sana. Kemudian dikatakan burung dara inilah yang menjadi nenek moyangnya burung dara yang ada di Mekah, di Masjidil Haram. Tapi cerita itu sebenarnya tidak sahih. Kemudian ada cerita yang kedua mengatakan ada laba-laba yang menutup mulut gua tersebut. Cerita itu pun ya sebagian ulama mungkin, ya mungkin aja itu terjadi. Ada riwayatnya. Tapi sebagian mendhaifkan. Terus gimana kok orang musyrikin gak kelihatan sama Nabi alaihissalatu wassalam? Sampai orang musyrikin itu ada yang sampai mulut gua kencing. Mengencingin mulut gua tersebut. Karena ini bukan gua yang besar jamaah. Yang bisa dimasukin oleh 3-4 orang. Enggak, gua itu kecil. Hanya celah di gunung. Makanya ketika mereka sampai ke mulut gua, Abu Bakar mengatakan, kalau orang-orang itu melihat ke kaki mereka, kita kelihatan. Artinya kelihatan dari mulut gua itu, orang di dalam itu kelihatan. Jamaah, tugas kita itu berusaha. Berjuang dengan segala tenaga dan upaya, sisanya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang terjadi di dalam gua tersebut. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar takut ya, takut sama Nabi alaihissalatu wassalam, bukan takut sama dirinya. Beliau ingin menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi alaihissalatu wassalam menenangkan hati Abu Bakar mengatakan, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnain wallahu thalithuhuma." Gimana pendapatmu Abu Bakar dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla? Ketika engkau bersama Allah, maka engkau enggak perlu takut dengan seluruh penduduk bumi ini. Mereka mau bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, namun tatkala engkau bersama Allah Azza wa Jal, Allah tu Rabbul Alamin. Allah tu kalau hendak melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu terjadi, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadi, jadilah. Maka subhanallah, ada riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan di dalam gua itu terbelah, ada perahu yang sudah disiapkan dengan ada lautan. Wallahu a'lam dengan cerita-cerita itu, tapi yang jelas ingat, mereka sudah sampai ke mulut gua. Dan Abu Bakar bersama Nabi Muhammad alaihissalam berada di dalamnya di jarak yang sangat dekat sekali. Hampir saja mereka tertangkap. Ini ada pelajaran indah buat kita jemaah. Pertolongan Allah itu biasanya datang tatkala engkau sudah berada di pojokan, engkau sudah enggak bisa berbuat apa-apa, namun tatkala itu hatimu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Bukan bergantung dengan sebab, bukan bergantung dengan usaha, bukan bergantung dengan persiapan yang engkau telah lakukan, enggak. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, kenapa Allah Jalla Jalaluh tidak membelah itu lautan sejak Nabi Musa sampai laut? Bagaimana Allah menunggu memberikan solusi kepada mereka tatkala tentara Fir'aun sudah sampai? Tatkala mereka sudah saling berhadap-hadapan, saling melihat. Disinilah bagaimana sahabat-sahabat Nabi Musa, Bani Israel, Allah mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakum. Tatkala mereka saling melihat, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, abis kita sudah lihat, mereka sudah kelihatan kita. Dan disebutkan itu bagaimana Bani Israel berusaha untuk menyeberangi lautan. Lewat sini ternyata tetap itu lautan. Allah ingin menjadikan kita benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tak kala kita sulit, semakin sulit, maka semakin yakin pertolongan Allah dekat. Wa subhanallah, benar. Nabi AS menumbuhkan optimisme di diri Abu Bakar dengan mengatakan, idza qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Bagaimana sekarang kita menghadirkan hal itu? Tapi kalau antum bersama keluarga antum, antum bersama seluruh penduduk Indonesia, bersama seluruh orang-orang kuat di muka bumi ini, tapi antum tidak bersama Allah, maka antum adalah orang yang paling lemah. Barakallahu fikum. Naam. Dilanjutkan. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Barakallahu fikum. Ini jemaah. Abdullah bin Uraiqit, penunjuk jalannya itu memang benar-benar dia itu ingin menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewatin oleh orang. Orang yang dimaksud di sini adalah ya kafilah dagang. Ya dilewatin orang, tapi jarang sekali dilewatin orang. Jadi kita dalam menegakkan agama Allah, dalam berjuang ini, ya perlu ada strategi. Iya. Perlu persiapan. yang matang. Naam. Kadangkala perlu tenaga orang-orang ahli. Perlu konsultasi sama mereka. Naam. Karena kadangkala kita nih bangun sekolah, bangun masjid, pokok ada orang wakaf bangun di sana. Ada orang wakaf dirikan di sana. Tunggu dulu. Kita perlu duduk, apakah tempat ini layak atau tidak? Karena ada orang yang bangun masjid, enggak ada yang sholat. Orang wakaf di sana, anak wakaf bangunin masjid. Itu lihat dulu. Ada penduduknya enggak di sana? Ini penting pelajaran buat kita. Karena anak mendapatin ada kawan-kawan yang Masya Allah, yang punya niat baik ya. Dia mewakafkan tanah, mewakafkan lokasi, ingin dibuat pesantren, ingin dibuat masjid. Tapi ternyata tempat itu tidak layak setelah dipelajari. Tapi anak maunya di sini. Tunggu dulu, engkau maunya kan pahala. Engkau konsultasi, di mana tempat yang paling layak? Terus tanahnya kan di sana, jual tanah di sana. Belikan di sini. Belikan di sini. Tujuanmu adalah lillahi ta'ala. Bukan ingin dikenang, ini tanah milikku, enggak. Kalau engkau sudah wakafkan, engkau akan mendapatkan pahala itu bukan di muka bumi ini. Maka kita lihat bagaimana jalan yang ditempuh ini, jalan yang memang menyelamatkan mereka. Walaupun lebih jauh, walaupun lebih capek, tapi tujuan tercapai. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Dalam perjalanannya, mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad, Ma'bad Al-Khuzaiyah. Baik, Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini jamaah. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah ini dia adalah anak akan bacakan namanya dia itu Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah namanya Atikah binti Khalid bin Khalif bin Munqid bin Rabi'ah. Dia menikah dengan sepupunya namanya Tamim bin Abdul Uzza Abu Ma'bad ini ya. Mereka punya anak namanya Ma'bad. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggalnya itu daerah namanya Qudait. Jadi kalau kita dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah itu ada namanya kota, kita akan lihat pelang di jalan namanya Qudait. Subhanallah ya. Mereka itu tidak pernah menyangka bahwasanya tenda mereka akan menjadi tempat singgahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang baik. Dia biasa menjamu orang-orang yang lewat ya. Sana. Nabi lewat sana. Bersama Abu Bakar. Bersama Abdullah bin Uraiqit. Yang keempat bersama Abdullah bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Afwan. Amir bin Fuhairah. Budaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu Nabi lewat sana, Nabi singgah. Kesana Abu Bakar menawar, kita mau beli, engkau punya apa gitu loh. Gak mau ngerepotin ya, orang susah direpotin, dia ingin beli. Kalau ada makanan, ada daging, apalah. Tapi karena pada waktu itu musim paceklik, susu juga gak ada. Maka akhirnya ketika Ummu Ma'bad menceritakan gak ada apa-apa di rumah, Ummu Ma'bad tuh ngeliatin orang ini siapa. Yang dilihat nih Nabi SAW sama dia. Dia ngatakan, gak ada makanan. Minta maaf dia. Kambing-kambingnya juga kurus-kurus, gak mengeluarkan susu. Di sini Nabi SAW tanya, boleh aku perah susunya? Jawab Ummu Ma'bad, ya kalau engkau mau merah, tafadhol, mau diperah silahkan. Tapi gak ada susunya. Ya udah. Akhirnya itu kambing dibawa, dibersihkan kantong susunya itu dari debu, lalu pinjam bejananya Ummu Ma'bad. Nabi SAW memeras jamaah itu susu. Ummu Ma'bad melihat kantong susu yang awalnya kempes itu jadi berkembang. Dia lihat Setelah Nabi minum, sisa susu itu diberikan kepada Ummu Ma'bad, lalu mereka pergi. Gak lama kemudian datang Abu Ma'bad. Sampai rumahnya, sampai tendanya, Abu Ma'bad heran. Dia mengatakan, dari mana kau dapat susu? Gak ada susu. Kata Ummu Ma'bad, tadi ada orang lewat. Di sini, Ummu Ma'bad menceritakan tentang Nabi SAW. Dia gak kenal siapa orang ini. Maka orang kalau gak kenal itu kan diperhatikan. Dari awal Ummu Ma'bad itu melihat orang ini ya. Perawakannya, jalannya bagaimana, wajahnya bagaimana. Ketika memeras susu itu juga Ummu Ma'bad jadi heran. Terus diperhatikan. Sampai muncullah hadis yang paling lengkap mensifati Nabi Muhammad SAW itu hadisnya Ummu Ma'bad. Paling lengkap. Karena suaminya minta diceritakan siapa orang tadi yang datang. Ciri-cirinya bagaimana? Ummu Ma'bad menceritakan. Dia sungguh elok. Wajahnya berseri-seri. Bagus perawakannya. Dia gak gemuk. Orangnya gagah. Tidak kecil kepalanya. Disebutkan tampan rupawan. Bola matanya hitam legam. Bulu matanya lentik. Matanya jeli bagaikan bercela. Alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu. Jadi ujungnya doang jemaah. Jadi ada orang yang alisnya nyambung ya. Nabi ini yang nyambung ujungnya doang. Jadi bukan tebel, enggak. Seperti bulan sabit, ujungnya doang yang bersambung. Rambutnya hitam legam. Bila diam, dia tampak berwibawa. Bila berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan. Amat tampan dipandang dari dekat. Manis tutur katanya. Tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan. Ucapannya bak untaian marjan. Perawakannya sedang. Tidak dipandang remeh karena pendek. Tidak pula enggan mata memandangnya karena terlalu tinggi. Dia bagaikan pertengahan antara dua dahan. Dia yang paling tampan dan paling mulia dari ketiga teman yang lainnya. Dia memiliki teman-teman yang memilih. Bila dia berbicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan menaati perintahnya. Dia tidak pernah bermuka masam dan tidak bertele-tele ucapannya. Itu Nabi kita Muhammad. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa memandang wajah Rasul. Abu Ma'bad setelah mendengar tutur kata atau penuturan istrinya, apa kata dia? Wallahi hadza talabu Quraisy. Demi Allah yang kau ceritakan, itu yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Subhanallah. Abu Ma'bad mengatakan, kalau aku bisa mendampinginya, aku akan mendampinginya. Dan pada akhirnya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ini, mereka masuk Islam. Maka Ummu Ma'bad gak tahu dengan namanya orang itu. Tapi Ummu Ma'bad mengatakan, yang datang tadi adalah orang yang penuh dengan berkah. Itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang paling indah, yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Dia dikejar-kejar oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Makanya kalau kita sekarang hidup susah jemaah dalam menegakkan agama Allah ini, malu seharusnya kita. Enggak seberapa perjuangan kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita jemaah. Kalau kiranya kita tidak mampu menegakkan agama Allah ini dengan harta kita, dengan ilmu kita, paling tidak dengan doa kita dan kesabaran kita, semoga Allah Azza wa Jal memberkahi di sisa umur kita ini jemaah. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin dilanjutkan, kayaknya cerita tentang Suraqa bin Malik ini cukup panjang. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana persilahkan. Baik, Pak Ustaz. Nah, tafadhali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Naam, apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Qadarullah wa masyafa'ah. Sepertinya suara Bu Ola gak bisa masuk nih Pak Ustaz. Nah. Yang akan mengarahkan sesi tanya jawab nih. Putus Bu. Mungkin dari jamaah yang langsung gak apa-apa. Kalau ada pertanyaan langsung. Iya. Yeah. Mungkin kalau ada yang ingin tanya langsung. Tafadhal, sambil nunggu Bu Ola bisa gabung lagi. Tafadoli, ibu-ibu yang mau bicara, mau bertanya langsung, silakan. Di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, asal usul tentang hadis yang kita tidak boleh mendiamkan saudara itu dalam selama 3 hari. Apakah itu dari cerita yang tadi Rasul ketika bermalam 3 hari? Apakah itu asal usulnya Pak Ustaz? Nah. Jazakumullahu khair. Iya, barakallahu fikum. Nah, hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yahjurul muslim akhahu fawqa 3. Di mana seorang muslim tidak boleh menghajar, memboikot saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 malam, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Hanya saja di sini para ulama menyimpulkan sebuah hikmah bahwasanya setelah 3 hari itu, orang kalau emosi, orang kalau marah, itu seharusnya sudah reda. Maka dari itu, Rasulullah SAW melarang orang itu untuk memboikot lebih dari 3 hari. Jadi setelah 3 hari itu, emosi itu sebenarnya sudah mereda. Jadi gak usah dipanjang-panjangin, gak usah dibesar-besarin ketika orang itu marah sama saudaranya. Adapun yang terjadi pada waktu hijrah itu, Rasulullah SAW memprediksi atau beliau telah mempersiapkan setelah 3 hari ya, orang kafir Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, orang Quraisy udah. Nah, ana sa'akul ana ujib 'alal asilah. Seperti jadi sebenarnya enggak ada hubungan sama. Nah, bismillah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Ada yang bertanya, bagaimana sikap kami sebagai orang tua menyikapi anak yang sudah dewasa yang mau hijrah agar sepertinya kita tidak mengatur gitu, Pak Ustaz. Dia udah dewasa mau belum nikah? Belum nikah, sudah dewasa tapi belum menikah. Dan dia mau hijrah? Iya, bagaimana cara yang terbaik, Pak Ustaz? Dia sudah mau hijrah dari dirinya atau orang tua sedang ingin mengajak dia hijrah? Yang bertanya ada di grup ini nggak? Coba diperjelas ya, Bu. Nah, nggak apa-apa, silahkan. Artinya supaya jawabannya sesuai dengan yang diinginkan gitu loh. Orang tuanya yang mau katanya, Pak Ustaz. Iya kan? Iya, berarti kan dia belum mau hijrah gitu loh. Artinya orang tuanya yang mau hijrah. Taib, jamaah rahimakumullah. Para orang tua itu bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang bagaimana anak-anak dia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang tua punya kewajiban. Jadi kewajiban itu sebenarnya sejak anak itu lahir sudah mulai dididik bagaimana dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Diajarin sholat ya, kemudian diajarin Al-Qur'an, diajarin adab, diajarin iman sampai akhirnya dia dewasa. Nah, terkadang orang tua ini memang mungkin dulu dia tidak mengajak anaknya untuk ke sana. Mungkin dulunya orang tuanya ya berpikir dunia juga. Sekarang orang tuanya udah hijrah, anaknya belum. Apakah kemudian orang tua membiarkan? Enggak. Diajak anaknya. Tapi dengan bijak, dengan hikmah. Ajak anaknya. Kalau dikatakan anak enggak ingin mengatur-ngatur, ya kita enggak bisa. Anak itu sudah besar, sudah dewasa. Tapi tugas kita memberikan arahan. Didudukkan anaknya, cari waktu yang tepat, ngobrol sama dia. Caranya bagaimana? Kalau memang ada kesalahan dari orang tua dalam mendidik anak, orang tua minta maaf sama mereka. Sampaikan kepada dia, ibu minta maaf. Mungkin ibu tidak ngajarin engkau ini dan itu dahulu. Ibu baru tahu sekarang. Ibu juga dulu gak ngaji. Maka orang tua menjelaskan kondisi yang ada. Kemudian tumbuhkan keimanan di diri anaknya. Karena kadangkala tuh anak kalau dikasih tahu hukum dengan kondisi iman yang lemah, keinginan untuk beramal itu gak ada. Tapi kalau ditumbuhkan keimanan di diri dia, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir ya, ngobrol sama anaknya tentang kebesaran Allah ya, sebelum bicara tentang hal-hal yang ingin kita rubah yang ada di anak itu, kita bicara tentang kebesaran Allah sama dia, ngobrol sama dia, kita bicarakan tentang bagaimana perjuangan agama Allah ini, bicara tentang akhirat ya, bicara tentang dunia ini begitu remehnya, macam-macam. Setelah itu baru kita sampaikan tentang ya satu persatulah yang hendak kita perbaiki dari anak kita. Tapi ketika anak itu udah dewasa tadi, dia udah bisa berontak, kadangkala dia pergi, maka kita harus berhati-hati jagain dia. Tapi tetap orang tua punya kewajiban. sambil terus didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bapak Dol, Bu Ola, pertanyaan berikutnya. Nah. Oke. Masih belum bisa, Pak Ustaz. Izin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila selama hijrah kita merasa baik-baik saja, dan lingkungan kita juga bisa kita abaikan saja ketika mereka merasa kita berubah. Apakah kita tidak termasuk yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 tadi, Pak Ustaz? Nah, jemaah rahimakumullah. Ya, kalau kita melihat kondisi para sahabat Nabi ketika di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kemudian setelah Nabi hijrah, jadi kondisi mereka itu mulai menyenangkan. Jadi sahabat yang lahir di kota Madinah, yang hidup di masanya Abu Bakar, yang hidup di masanya Umar bin Khattab, itu mereka hidup dalam ketentraman, jamaah, dalam kenyamanan, iya. Tapi bukan berarti mereka tidak berjuang, mereka tetap berjuang dengan perjuangan yang berbeda. Di sini mungkin kita pernah mendengar cerita cucunya Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana Hasan dan Husain. Bagaimana Husain, jamaah, bersama Hasan ini dua orang yang kata Nabi alaihi salatu wasalam sayyida syababi ahli jannah. Mereka berdua adalah yang termulia di antara pemuda-pemuda surga. Apa yang terjadi dengan kedua orang ini, jamaah? Subhanallah, berikan ujian kepada Husain, mati terbunuh Husain. Para ulama mengatakan Allah hendak mengangkat derajat dia dengan ujian tersebut. Karena memang selama hidupnya mereka hidup setelah Islam itu jaya, sehingga enak-enak aja gitu. Ujian itu tetap, ya. Artinya kalau sekarang kita ini sedang senang, lihatlah kepada dia kita. Apakah kita santai seperti ini? Tidak mendapat gangguan, tidak dapat penindasan. Atau karena kita memang tidak hijrah dengan sepenuhnya. Kita tidak pernah mengajak orang lain untuk baik. Jadi kalau orang baik sendiri itu jamaah biasa-biasa aja. Sedangkan muslim itu setelah dia baik, dia naik levelnya menjadi orang yang memperbaiki. Kita tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Mungkin kita baru dua, beriman dan beramal soleh. Kita belum wa tawasaw bilhaq, belum kita mungkin. Sehingga kita biasa-biasa aja. Padahal ketika engkau melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang seharusnya diperbaikin, ya kita perbaiki. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Wa tawasaw bisabr, dibutuhkan kesabaran. Maka kalau kita hidup nyaman-nyaman saja, ya kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang dilupakan sama Allah SWT, dibiarin, tidak dikasih ujian. Padahal orang yang beriman itu, Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura. Namun seorang muslim gak boleh minta bala, gak boleh minta musibah. Ya, hendaklah dia terus berjuang. Bisa jadi ujian dia itu di diri dia. Ujian keikhlasan, ya. Yang mungkin orang lain gak tahu, kayaknya orang ini biasa-biasa aja. Padahal dia sedang berjuang agar ikhlas dalam beramal, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya bagaimana menanamkan konsep resiliensi, tawakal dan berserah diri kepada Allah saat dalam situasi yang mengkhawatirkan atau tidak sesuai dengan harapan kepada anak-anak milenial yang alhamdulillah berusaha selalu taat kepada Allah, tetapi ada kecenderungannya serba instan jika menghadapi atau menginginkan sesuatu. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau lihat generasi milenial ini, jangan anak-anaknya, emak-emaknya juga sama, maunya instan semua. Kalau kita lihat masak, maunya dulu orang masak itu ya harus nyedupin kompor, sekarang enggak lagi sudah. Masak nasi, rice cooker udah. Yang lebih parah lagi, Masya Allah, ini kemudahan yang Allah berikan. Dulu orang itu, Masya Allah, kalau mau makan ya, dia harus masak bumbu, motongin bawang ya, motongin ini itu. Sekarang tinggal masukin, jadi makanan. Yang lebih dari itu, sekarang banyak frozen food. Aduh, udah masukin, langsung makan. Yang lebih parah dari itu lagi, sekarang ada GoFood. Tambah lagi. Jadi semua ingin instan. Jadi memang kita lihat, ada gaya hidup yang berbeda di rumah kita. Sehingga anak-anak kita ikut seperti itu. Maka bagaimana orang tua sekarang mendidik anak-anak itu untuk jadi orang yang tegar, yang kokoh, pejuang, worker. Dipekerjakan anak itu di rumah. Dikeluarkan keringat dia. Diarahkan untuk membantu ibunya, membantu bapaknya. Apa yang bisa dikerjakan, perintahkan kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, ceritakan kepada mereka. Bahwa nikmat yang sekarang dirasakan ini, kehidupan itu seperti ini, seperti itu. Orang itu kurang bersyukur, karena dia tidak tahu dengan cerita dahulunya gimana. Atau karena dia memandang ke yang di atas. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita agar melihat kepada yang di bawah. Agar mengingat bagaimana perjuangan yang terjadi dulu. Kemudian ceritakan bagaimana ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini. Ceritakan tentang kebesaran Allah. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki, dan ingat bahwasanya Allah itu alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Sehingga peristiwa-peristiwa yang mungkin dihadapin oleh anak-anak kita nanti, kita pasti ada hikmahnya. Jadi kembali kepada keimanan yang ditambahkan kepada anak-anak kita, mungkin bisa lewat cerita-cerita para nabi, cerita para salafus saleh, para sahabat, yang itu akan memotivasi dia untuk lebih mengenal Allah dan memahami bagaimana menyikapin kehidupan ini. Dan sampaikan kepada mereka, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ini, Bu Zandra. Naam, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Naam. Mana dia tadi itu? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair sudah diberi kesempatan untuk join dalam kajian. Semoga Ustaz, tim dakwah, dan seluruh umat muslim senantiasa diberikan perlindungan dan istiqomah di jalan yang lurus. Allahumma. Izin bertanya Ustaz, dalam berhijrah, hal yang tersulit adalah berbeda pandangan dengan suami dan orang tua. Karena masalah ketaatan dengan mereka versus keyakinan. Bagaimana cara seorang istri agar dapat tetap termasuk kategori taat dengan suami dan orang tua pada saat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas bertentangan dengan pendapat mereka? Apakah sebaiknya mengatakan iya namun tidak dikerjakan dan akhirnya dicap tidak manut, atau kita berusaha mengklarifikasi keyakinan kita walau mereka menjadi marah? Mohon arahannya Pak Ustaz. Masya Allah. Iya, barakallahu fiik jemaah. Masya Allah. Yang ditanyakan ini sudah pernah terjadi. Sehingga kita tinggal bagaimana meneladani. Kalau bicara anak ribut sama orang tua, ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pendapat orang tuanya, apalagi bapaknya itu pembuat berhala ya. Kalau bicara suami sama istrinya, kita punya contoh Nabi Nuh alaihissalam ribut sama istrinya yang berbeda jalan. Nabi Lut juga sama istrinya. Kalau bicara istri dari ke suami, suaminya yang jahat, yang gak benar, kita punya cerita istrinya Fir'aun. Bagaimana berjuangnya istrinya Fir'aun menghadapi suaminya. Jadi perjuangan itu harus dilewatin jemaah. Maka tatkala kita melihat perjuangan mereka, paling tidak kita siap-siap. Terus bagaimana sikap kita sekarang? Yang pertama, ikhlaskan niat kita hijrah untuk Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan niat kita untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau bicara kita sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya, menuju kepada pemilik bumi ini, pemilik alam semesta ini, maka kita akan siap mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki. Tidak ada masalah. Karena aku sedang menuju kepada Allah Azza wa Jal. Niatnya benerin. Yang kedua, bagaimana menghadapi suami? Bagi seorang istri, tatkala engkau hijrah, jadilah engkau istri yang soleha. Istri yang lebih baik daripada sebelum hijrah. Istri yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tentang bagaimana melayani suami walaupun suami marah. Walaupun suami enggak suka. Jadi hendaklah engkau menjadi percontohan ini loh. Istri yang sudah hijrah dalam bab pelayanan kepada suami. Sehingga bagaimana sang suami merasa perubahan di diri istrinya itu positif. Ini sebelum bicara keyakinan yang lainnya. Karena ada interaksi muamalah yang tiap hari terjadi. Tunjukkan hal itu. Bagaimana kamarnya selalu wangi. Suami datang ya, minta oleh orang tua. Disinilah engkau meminta maaf sama mereka. Sampaikan kepada mereka, ana sedang belajar. Aku sedang berusaha memperbaiki diri. Dengan bukti tadi akhlak dia, perilaku dia semakin baik, orang tua insya Allah mau gak mau nerima. Memang anakku sedang berusaha lebih baik ya. Sedangkan amalan ini, ana mau pelajarin lagi. Kalau ternyata gak sesuai dengan sunnah, aku minta maaf. Minta maaf. Suruh aku kerjaan lainnya. Suruh aku melakukan yang lainnya. Selama itu perintahkanlah Allah dan Rasulnya, aku akan taat dan patuh. Jadi sampaikan hal itu kepada suami setelah engkau memberikan perubahan yang positif yang dirasakan. Karena kadangkala keluarga ini tidak merasakan hijrahnya seseorang kecuali dari penampilan doang. Sedangkan secara perilaku mereka gak merasakan hal itu. Maka tolong ini yang dilakukan sambil terus berdoa ya. Berdoa memohonkan kebaikan buat mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga semua mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Jamaah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ya semua yang bergabung dalam kajian ini dan semua yang mengikuti kajian ini dapat mengambil manfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita. Dan tujuan akhir kita adalah masuk surga dan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan tentunya memandang wajah Allah yang lebih utama dari itu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.